Kita tidak mungkin mengetahui maha tingginya Allah seberapa, tidak mungkin. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah maha tinggi, dan kita meyakininya karena ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah kenapa Allah Azza Wajalla itu telah mengabarkan kepada kita melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wanahu nakulu, kita katakan wa aliyyun bidzati, Allah itu maha tinggi dengan dzatnya jalla wa ala. Fawqa kulli syai'in, Allah maha tinggi berada di atas segala sesuatu. Allah maha tinggi berada di atas segala sesuatu. Wa la yalzamu min ithbatil 'ulumi lillahi ta'ala ay yakuna mahdudan tuhiqu bihi makhluqatuhu. Dan tidak diharuskan bahwasanya apa, untuk menetapkan sifat tingginya bagi Allah itu harus dibatasi. Tidak harus dibatasi. Mahdudan, tidak harus dibatasi di sini. Tuhitu bil makhlukat, yang bisa dicakupi oleh seluruh makhluknya. Li'anna al-'uluwa fawqa al-makhluqati fadha'un la syai'a fihi. Jadi Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur tingginya bagaimana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada sesuatu yang mengetahui tentang ketinggian Allah. Tapi kita harus yakin, harus beriman tentang sifat maha tingginya Allah di atas segala makhluknya. Ya. Hatta yuqala, bahkan ada yang dikatakan apa? Innallaha qad ahata bihi syai'un min al-makhluqatihi. Allah itu ya, itu melingkupi sesuatu dari makhluk-makhluknya. Namun di sini yakni qaddarna. Qaddarna yaitu yang Allah telah mentakdirkan kita. Walillahi ma fil a'la, dan Allah, bagi Allah itu pemisahannya yang lebih tinggi. Anna al-makhluqati kullaha bi manzilati baydati al-mu'allaqati fil hawa. Ya. Ini tentang pemisah. Ini untuk memudahkan logika. Tapi disebutkan oleh Syekh di sini awalnya apa? Walillahi matalul a'la. Bagi Allah pemisahan yang jauh lebih tinggi dari itu. Paham dari sini? Dan itu diajarkan oleh para ulama ketika apa? Ketika menyebutkan sesuatu untuk memudahkan logika manusia dengan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilogika. Kemudian ditambahkan perkataan apa? Walillahi matalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih tinggi dari itu. Paham ya sampai sini? Annal makhlukati, bahwasanya seluruh makhluk kullaha, seluruhnya bin manzilatil baydati, kedudukannya seperti apa? Telur. Al-mu'allaqah, yang diikat. Kalau yang diikat bil hawa, di udara. Jadi hawa diikat di udara, nambang. Falladhi fawqaha huwal hawa, apa yang di atas baydah tadi, di atas telur itu adalah udara. Wahia laisat muhitatun, wahia laisat muhitatan bima fawqaha. Dia, telur tadi, itu tidak dilingkupi dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, yaitu apa? Hawa tadi, udara tadi, itu tidak meliputi apa? Telur. Telur sudah ada sendiri, sudah mu'allaqah di situ, sudah apa? Diikat. Jadi yang mencakupnya apa? Ikatan itu, bukan hawa ya. Hawa itu sudah di atasnya. Ya, paham ya di sini? Ya. Li'anna ma'fawqaha 'adam. Karena yang ada di atasnya ini sesuatu yang tidak ada. sesuatu yang tidak ada. Fama fawqa samawati wal ardi illa ana. Maka tidaklah di atas langit dan bumi itu kecuali ketidakadaan. Bingung? Ya. Ada lanjutannya. Ini penting sih. Idzan lalu ar-Rabbu 'azza wa jalla la yuhitu bihi syai'un. Ingat tadi apa? Pemisalannya telur diikat di atasnya apa? Awan udara. Ya. Apakah yang ada di dalam telur itu bisa mencakupi apa yang ada di atasnya? Tidak bisa. Begitu pula di sini. Walillahi matasna. Bagi Allah perumpamaan jauh lebih tinggi dari itu. Itu untuk apa? Untuk memudahkan orang melogika. Paham dari sini? Idan ar-Rabbu 'azza wa jalla la yuhitu bihi syai'. Allah azza wa jalla itu tidak ada yang bisa mencakupinya. Ya. Menjangkaunya Allah azza wa jalla tidak ada yang bisa mencakupinya. Paham dari sini? Allah Maha Tinggi. Tidak akan ada yang bisa menyaingi ketinggian Allah azza wa jalla. Ya. Li'anna ma fawqa al-makhluqati 'adamun. Laisa bi syai'in hatta yuhita billahi azza wa jalla. Karena di atas makhluk-makhluknya, makhluk Allah itu adalah ketidakadaan. Adam. Laisa fihi syai'un. Tidak ada ya di dalamnya, di atas itu sesuatu apapun. Hatta yuhita billah azza wa jalla. Sampai bisa mencakup menjangkau Allah azza wa jalla, tidak ada. Ya. Walihada naqulu, lalu kita katakan innallaha fawqa kulli syai'in bidani. Allah itu adalah berada di atas segala sesuatu dengan zat-Nya Allah sendiri. Paham kan di sini? Susi enggak? Susah sekali. Makanya kalau misalnya antum tidak mendengarkan dari awal, tidak konsen, itu akan sulit. Duduknya antum di sini, duduknya antum di kajian ini harusnya fokus, ya, fokus. Ya sudah, ya kita lanjutkan. Harus, ya, sudah, kita fokus saja, tidak apa. Ya, ilan. Maka kita katakan ya, bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada yang bisa menjangkau ketinggian Allah azza wajalla. Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah azza wajalla. Paham dari sini? Ya. Ya. Wa la yazamu min hadha qawli an yakuna syai'un muhitan bihi jalla wa ala wa hadha wa'duhu dhahirun. Oleh karena itu, konsekuensi dari perkataan tadi bahwasanya Allah itu berada di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya, Allah di atas seluruh makhluknya, ya, dengan zat-Nya Allah, itu mengandung konsekuensi apa? Ya, wala yajzamu min hadzal qaul, bahwasanya yang bukan termasuk konsekuensi dari perkataan ini adalah apa? Ada sesuatu yang bisa menjangkau Allah azza wajalla. Maka itu adalah konsekuensi yang batal, yang tidak dibenarkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mencakupi jangkau ketinggian Allah azza wajalla. Wa hadza wadi'un dhahir. Ini adalah suatu yang jelas dan nyata, nampak nyata. Nanti setelah selesai dari poin 19 ini, Anda akan simpelkan biar itu lebih paham. Walidzalika lama kalimat imra'atu Jahmi bin Sofwan. Oleh karena itu ketika ya kalimat imra'atu Jahmi bin Sofwan, ketika ada perempuan ya budak dari Jam bin Sofwan Abdul Nuhar bin Baghdad. Ya, ini itu beradari di Baghdad. Waqila laha inna allaha istawa alal arsy. Sesungguhnya Allah itu berada tinggi di atas arsy. Faqalat a'udzu billah. Ya, imrah tadi, imrah Jam bin Sofwan tadi, perempuan Jam bin Sofwan tadi mengatakan a'udzu billah. Aku berlindung pada Allah. Mahdudun ala mahdudin, dibatasi di atas sesuatu yang dibatasi. Yani yalzam min kaunihi mustawiyan ala al-'arsy ay yakuna al-'arsy mahdudan, yaitu mengharuskan kondisinya itu adalah mustawiyan. Kondisinya apa? Bersemayam di atas 'arsy ini. Tafsirannya bukan tafsirannya kita sudah sepakati bahwasanya Ar-Rahman al-Ars istawa, istawanya Allah Azza wa Jalla, maknanya apa? Allah Maha Tinggi di atas Ars. Ya, tidak boleh diartikan apa? Bersemayam. Karena bersemayam itu adalah menduduki istaula. Dan istaula, mana istaula menduduki itu berarti Allah sebelumnya tidak menduduki itu. Allah merebut, maka tidak dibolehkan. Allah tidak pantas, ya, tidak akan mungkin seperti itu. Allah berkuasa dari awal hingga akhir, al awal wal akhir. Ya, paham dari sini? Ya, jadi Allah tidak mungkin bermakna istawa itu maknanya istaula, tapi adalah apa? Al kulu fawqar kurs fawqar as. Allah itu berada tinggi di atas ars. Karena ars itu adalah makhluk. Maka tadi kalau disebutkan ya, inna allaha fawqa kulli syai'in bidzati. Allah itu di atas segala makhluknya dengan zatnya. Maksudnya juga termasuk di atas ars. Allah Maha Tinggi di atas ars. Ya. Jadi kalau Allah itu bersemayam, kondisinya Allah yang bersemayam di atas ars, maka itu adalah arsnya itu adalah dibatasi. Li'an al-arsa ma'lumun annahu mahdudun. Sebagaimana diketahui bahwasanya ars itu adalah diketahui bahwasanya itu arsnya itu apa? Dibatasi. Mahdudun. Ya, dibatasi. Fa'inna lahu qawaima kama ja'a fi hadits. Karena sesungguhnya di situ baginya, bagi ars itu ada qawaim, ada sesuatu yang menegakkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana ada dalam hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah. Lakinnir Rabb, ya lakinnir Rabb 'azza wa jalla la yukhif la yuhiqu bihi shay'un. Namun Rabb 'azza wa jalla itu tidak ada yang bisa menjangkaunya. Sesuatu apapun tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa mencakupinya. Idzan wal 'aliyyu bi dzatihi haqqan. Oleh karena itu apa? Allah itu al 'aliyyu. Allah Maha Tinggi bi dzatihi. Dengan zatnya haqqan, dengan sebenar-benarnya. Paham di sini? Jadi, kesimpulan di sini, Allah itu Maha Tinggi. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tingginya Allah itu seberapa. Dan tidak ada makhluknya yang bisa menjangkaunya, mencakupinya. Allah itu Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya dengan zat-Nya Allah di sini. Paham kan di sini? Lewat. Makanya kalau kita belajar tentang istilah-istilah tentang apa? Akidah, tauhid, itu terkadang antum harus berpikir bagaimana caranya menyelaraskan dengan dalil, bukan menyelaraskan dengan logika. Paham dari sini? Jadi kalau misalnya antum membaca kitab-kitab akidah Qawiyah, akidah Wasithiyah, di dalamnya pun ada perkataan-perkataan seperti ini. para ulama yang ahli tentang masalah akidah. Apalagi membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Tirmidzi. Itu perlu apa? Penjelasannya dan perenungan yang lebih mendalam. Bukan hanya sekedar baca tapi terkadang dua kali baca pun mati. Bahkan ini adalah karena mereka pun Allah jadikan sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan keberkahan waktunya, dan apa yang mereka lakukan itu sampai sekarang masih dikenal, masih dipelajari, dan apa seolah-olah mereka tidak pernah ada hentinya, tidak ada pernah orang itu berhenti dari membaca kitabnya, mempelajari. Itu maksud dari keberkahan ilmu mereka. Dan insya Allah inilah ketika usul serasa itu sudah selesai, kita akan masuk pada pembahasan mukhtasar atau lafaz dari kitab Aqidah Wasithiyah insya Allah. Ini kitabnya nanti insya Allah sekiranya ada nanti bisa diperbanyak insya Allah. Ya. Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Annahu qad jadda 'ala 'ulumihi fi dhalihi al-kitab wa sunnah wal ijma' wal 'aql wal fitrah fa qul al-adillati ya mutatabiqatun 'ala al-'ulumi Allahi ta'ala bi dhalihi. Wa'lam, ketahuilah. Annahu qad dalla 'ala al-'ulumi bidzati. Dalil yang menunjukkan tentang Allah itu maha tinggi dengan zatnya. Jadi Allah maha tinggi cuma sifatnya saja, tapi zatnya Allah saja itu maha tinggi. Paham? Sampai sini. Allah itu maha tinggi dengan zatnya, bukan dengan hanya sifat maha tinggi. Yaitu dijelaskan menurut apa Al-Kitab, Al-Quran, wa sunnah, sunnah, wal isma'u dan isma', wal akal dan akal, wal fitratu dan fitrahnya manusia. Fitrahnya itu apa? Tabiat alaminya manusia. Faqul al-adillati, dan setiap dalil-dalil itu ya mutaqabiqatun, itu bertepatan selaras dengan apa? Alamulillahi ta'ala bidhati. Alamulillahi ta'ala bidhati. Menunjukkan tentang apa? Ketinggian Allah dengan zatnya. Zatnya Allah azza wajalla. Dan zatnya Allah azza wajalla sekarang tidak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi nanti Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin apa? Bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Ya. Paham dari sini? Ayo. Ada pertanyaan? Omar, analitikan halaman 78. Nah, sekarang dibahas satu persatu. Dalil amal Quran. Sedangkan Al-Quran fa innahu tanawwa'a dilalatuhu 'ala 'ulumillah. Famaratan yaqulu Allah ta'ala sabbih isma rabbika al-a'la wa qala ta'ala wa huwa al-'aliyyu al-'azim wa maratan yaqulu ta'ala yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi wa maratan yaqulu ta'ala ilayhi yas'al al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Ini tentang dalil-dalil tentang apa? Allah itu maha tinggi. Yang pertama, fa'innahu tanawwa'at dilalatuhu 'ala 'ulumillah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu apa? Itu mempunyai berbagai macam dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah, kemahatinggian Allah. Fa marratan yaqulu Allah ta'ala, terkadang Allah Ta'ala itu berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Ma'atan yakun. Maksudnya di sini adalah sekali Allah itu berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sebutannya apa? Al-a'la. Maha suci Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Wa huwa al-'aliyy. Ada al-a'la, ada al-'aliyy. Dan dialah Allah yang maha tinggi, al-'aliyy, yang maha agung. Surat Al-Baqarah 255. Wa maratan yaqulu, dan sekali Allah berfirman di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah. Sajdah itu surat keberapa? Pada yang berapa? Maksud di atas sekalian hamba-Nya. Allah itu berkuasa di atas segala hambanya, membuat hati memahami dirinya. Dan Allah itu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Paham kan sih? Bi anwa'in mukhtalifatin min ta'birati wa kulluha tadullu dilalatan qati'atan 'ala anna Allah bi dzatihi fawqa kulli syai'in. Jadi di sini bi anwa'in mukhtalifatin min ta'birati dengan aneka macam ungkapan yang berbeda-beda. Wa kulluha seluruhnya tadunu dilalatan qati'atan 'ala anna Allah bidzati fawqa kulli syai'in. Itu menunjukkan sebagai bentuk dalil yang tidak diragukan lagi bahwasanya apa? Allah itu berada di atas segala sesuatu dengan dzati. Dengan apa? Dzati. Wa amma sunnah dari Al-Qur'an. Sekarang dari apa? Sunnah. Ya. Wa amma sunnatu faqad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi. Min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi. Wa amma sunnatu menurut sunnah dari hadis. Faqad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi dari perkataannya, wa fi'lihi dari perbuatannya, wa iqrarihi dan ketetapannya. Amal qaul sekarang sunnah apa qaul? Fa inna sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Asna perkataan apa tentang dalil bahwasanya Allah itu berada di atas segala sesuatu makhluknya dengan dzatnya. Itu tadi Quran sudah. Yang kedua apa? Sunnah. Yaitu Nabi SAW itu senantiasa berdoa di sujudnya subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi. Jadi dalilnya ketika antum sabar dalam menuntut musyafi, terutama tentang masalah akidah, antum akan mendapati bagaimana para ulama itu menuturkannya dengan ilmu, bukan dengan dongeng, bukan dengan bukan. Kalau kita itu belajar dongeng itu belajar apa? Tidak ada senyum, seolah-olah saking seriusnya. Kenapa? Tidak ada perkataan yang kedua, tafsirannya hanya satu. Paham dari sini? Akidah itu para ulama itu tidak bertentangan satu sama lainnya ketika menisbatkan kepada dalil yang sahih. Tidak mungkin para ulama itu bertentangan manakala dalilnya sama-sama dalil yang sahih. Paham dari sini? Kalau masalah fikih bisa jadi ada perbedaan pendapat ini dan itu ada, tapi masalah akidah manakala itu ada dalilnya, orang tidak akan bisa apa berselisih sedikit. Yang berselisihnya pasti sesat. Paham di sini? Kalau ada orang berselisih dalil-dalil yang sahih yang berkaitan dengan akidah, maka dia jatuh pada apa? Kesesatan. Paham di sini? Maka yang terkadang anak ingin untuk itu membuat catatan ringkasan. Seperti sekarang ini sudah diringkaskan tentang apa? Tentang usul salah satu tadi apa? Makna dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku buat ringkasannya satu tabel, dibikin kayak peta, map, skema. Ini pun juga sama. Kenapa? Itu lebih mudah untuk ini mengingatnya. Ya. Ini bagi tentunya bagi orang-orang yang dekat kita. Kalau bisa dikatakan besok, ya, anak akan katakan kepada anda, Pereng berat. Kemis depan anak akan tidur, kecuali anak mengerjakan PR. Kira-kira gimana? Kalau anak tidak mengerjakan PR, maka anak akan tidur. Ya, mesti benar. Anak tidak akan sakit. Nanti anak akan contohkan kepada anak tentang apa yang anak katakan ini. Semoga malam ini atau besok atau satunya Nabi bisa membuat catatan kecil pun ya. Jadi aku paham ya. Sekarang kita masuk lagi tentang sunnah. Wa amma sunnatu faqtadat an Nabi SAW min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi. Jadi tentang akidah itu tidak ada tawar menawar, karena apa, dalilnya sudah jelas. Jadi Al-Quran ini sunnah dari perkataan Nabi SAW, dari perbuatan Nabi SAW, maupun dari persetujuan Nabi SAW, ketetapan Nabi SAW. Amal kau sekarang tentang dalil Nabi SAW yang berupa apa? Perkataan sabda Nabi SAW. Baik Nabi SAW kan yakul fi sujudi. Nabi SAW itu senantiasa, ini pakai fi'il mudhari, yakul senantiasa berkata dalam sujudnya apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Wa kadzalika dan demikian juga. Ini hadisnya dari Imam Muslim nomor 772. Hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman, hadis sahih. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga sabda Rasulullah SAW, wal 'arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal 'arsyi. Antum lihat di sini. Wal 'arsyu fawqal ma'i. Arsy-nya Allah itu ada di atas air. Airnya bagaimana Ustaz? Kita enggak tahu. Yang penting air. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, airnya itu keruh atau bening atau asin atau gimana sih? Iya. Sekarang kalau misalnya antum tahu jawabannya, kira-kira nambah antum iman atau enggak? Iya. Malah bingung. Makanya dalam hal-hal akidah, terkadang dalil-dalil itu tidak mendetailkan bagaimana dan gimana. Bagaimana dan gimana. Tapi terkadang cukup bagi kita untuk meyakininya, untuk mengimaninya. Karena apa? Itu datang dari sabda Rasulullah SAW yang sahih. Apa? Ya. Kemudian wal 'arsyu fawqa, arsy Allah itu berada di atas air. Wallahu fawqa arsy, dan Allah itu berada di atas arsy-nya. Di atas arsy-nya. Hadis ini diriwayatkan Imam Darimi fi Arad 'ala Jahmi nomor 41. Ya. Dari Ibnu Abbas mauqufan. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas, ya, perkataan Ibnu Abbas aslinya, tapi perkataan Ibnu Abbas ini, ya, hukumnya menjadi dinisbatkan kepada Nabi Sosok karena apa? Karena itu yang boleh, suami yang boleh, hukumnya ke Rabu. Tadi apa perkataan? Sekarang fi'lu, perbuatan Nabi Sosok. Ya, sebentar. Parasok. Amma fi'lu fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma qala fi Arafah. Ya, fi Arafah. Ala hal balaghtu. Nabi SAW ketika berkata dalam haji, yaitu di Arafah ketika wukuf, ala hal balaghtu. Ingatlah, apakah aku sudah menyampaikan apa? Risalah Islam ini. Qala sahabatu, sahabat mengatakan na'am, Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Allahumma shahad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya fa'is ba'hu ila samai. Ya qutuha ila an-nas. Seperti itu. Allah shahad. Ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan. Apa persaksian para sahabat saat itu bahwa Nabi SAW itu sudah apa mensempurnakan semua risalah yang dibebankan oleh Allah Azza kepada Nabi SAW. Aiy, ya rubuha ilaihi. Ya rubuha ilaihi. Yaitu apa? Ini nunjuknya, nunjuknya itu kepada siapa? Ini semuanya, ini sudah ada semua dan nunjuknya kepada Allah Azza Wajalla. Di atas as, di atas. Jadi ini dari itu kamu di sini. Mas, Allah itu di mana? Di sini. Itu kamu. Allah itu di atas. Ya, makanya apa di sini? Perbuatan Nabi SAW menuju ke atas. Ya, menuju ke atas. Ayo, betul, Pak Rasul. tentang perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sudah ada dalilnya. Tentang apa? Bahwasanya menunjukkan kemahatinggian Allah. Wa amal ikrar. Sekarang ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad qala Sallallahu Alaihi Wasallam li jariyati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada jariyah, budak perempuan, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama'. Allah itu di langit. Fa'aqarraha Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengakuinya. Walihada qala, oleh karena itu Rasulullah berkata, a'tiha fa'innaha mu'minatun. Bebaskanlah dia, sesungguhnya dia itu adalah mu'minah. Dia itu wanita yang beriman kepada Allah. Dan hadis ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 537 dari hadis Muawiyah bin Hakam sanad. Fasala bi aina. Nabi sallallahu itu bertanya, aina, di mana? Artinya di mana? Ini menunjukkan apa? Ada soal yang ada di makan. Menunjukkan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan apa? Tempat. Jadi kata-kata aina Allah, di mana Allah? Paham dari sini? Nah, sekarang ada pertanyaan. Kira-kira yang menunjukkan budak perempuan tadi bisa menjawabnya kenapa? Apakah dengan kecerdasan dia? Atau itu karena petunjuk dari Allah? Itu petunjuk dari Allah dan saja. Walayyadzamu bilisbati annallaha bimakani ayakun dan makan memuhitkan diri. Dan ini tidak mengharuskan bahwa saya menetapkan Allah itu di suatu tempat, itu di langit. Ayakun dan makan memuhitkan diri, maka menjadi tempat yang bisa dijangkau. Paham di sini? Langit. Kalau orang menetapkan, ya tadi sudah dari menetapkan bisa, ayat Allah, Allah bersama. Di mana Allah? Allah itu di langit. Maka bukan berarti langit itu bisa dijangkau. Wa nahnu na'lamu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW a'lamun nasi bil lughatil arabiyyah. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Wa qad qala, dan Nabi SAW mengatakan apa? Aina Allah? Di mana Allah? Wallazi walladzina yunkiruna 'uluwa Allahi bidzati yaquluna aina bimana man. Nih, anda lihat orang-orang yang mengingkari tentang Allah itu maha tinggi dengan zatnya, mereka mengatakan apa? Aina, dengan makna apa? Man. Man itu apa? Siapa? Fayakunu makna aina Allah ai manillah. Itu aina Allah maknanya apa? Siapa Allah? Yaitu apa? Diselewengkan oleh orang-orang yang mengingkari tentang kemahatinggian Allah dengan zat-Nya. Summa wa la yuqabilul jawab soal law kulna aina bi ma'na man. Dan ini tidak sesuai jawaban. Jawaban dengan soal tidak sesuai. Apabila kita katakan aina, di mana itu, dengan mana apa? Siapa man? Lakin jawab, namun jawabnya adalah manillah? Siapa Allah? Antakula Allah khaliqa sama. Allah itu adalah, kalau ditanya siapa Allah, Allah itu yang dan yang mencipta alam dan bumi, bukan fisama. Paham dari sini? Artinya apa? Orang yang mengartikan aina menjadi man, menjadi apa? Jaga semua. Tidak nyambung dengan jawabannya. Paham dari sini? Ewan. Ya, Allahu khaliqus samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Maka fa'ala kulli halin. Maka ya, Oleh karena itu dahulu kita katakan hadis hadis fihi iqrar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ulumillahi azza wajalla. Kita katakan bahwasanya hadis tadi, hadis tentang jariah tadi, tentang pertanyaan ain Allah, di mana Allah, ini adalah penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat maha tingginya Allah azza wajalla. Demikian kita bisa pelajari tentang masalah apa yang bisa diambil poin ke-19 dari fawaid ayat kursi tentang apa Allah maha tinggi di atas makhluknya dengan zatnya. Allah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.